Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita pada bab yang membahas tentang salat istisqa, salat minta hujan. Masalah ketiga tentang waktu dan tata caranya. Setelah kita pelajari di kitab ini bahwa waktu pelaksanaannya dan sifat pelaksanaannya seperti sholat Id. Hadis ini mengacu atau berdasar kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini kama yusalli fil aidain. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat sebagaimana beliau mengerjakan sholat Id. Hadis ini memiliki keterangan di catatan kaki diriwayatkan oleh An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Al-Albani rahimahullah. Nah, penilaian ini ada pembahasan karena di sanad hadis ini ada rawi bernama Hisham bin Ishaq bin Abdullah bin Al-Harith bin Kinanah Al-Madani Al-Qurashi. Hisham bin Ishaq bin Abdullah bin Al-Harith bin Kinanah Al-Madani Al-Qurashi. Al-Albani rahimahullah berhusnul dhan, berbaik sangka kepada rawi ini sehingga beliau menilai riwayatnya hasan karena Hisham bin Ishaq ini statusnya ada sekelompok rawi yang meriwayatkan hadis dari dia. Dan dia direkomendasi oleh Ibnu Hibban. Direkomendasi oleh Ibnu Hibban. Sekelompok rawi meriwayatkan dari Hisham. Ya, dikenal oleh beberapa rawi yang meriwayatkan dari dia. Dan dia direkomendasi oleh Ibnu Hibban. Sehingga Al-Albani berhusnul dzan, berbaik sangka untuk menghasankan hadisnya. Baik, padahal dalam kaidah ilmu hadis, ilmu mustalah, rawi yang seperti ini keadaannya statusnya majhul hal. Majhul hal, majhul hal artinya tidak diketahui keadaannya. Karena yang meriwayatkan dari dia beberapa rawi dan tidak ada yang merekomendasi dia selain Ibnu Hibban. Ibnu Hibban dikenal bermudah-mudahan dalam merekomendasi rawi-rawi yang tidak dikenal. Itu Ibn Hibban. Ya, bermudah-mudahan merekomendasi rawi-rawi yang tidak dikenal keadaannya. Itu hal yang ma'ruf dalam ilmu hadis. Jadi secara kaidah ini sebenarnya orang ini majhul hal, tidak diketahui keadaannya. Yakni rekomendasinya Ibn Hibban tidak dianggap. Rekomendasinya Ibn Hibban tidak dianggap, tidak diperhitungkan. Dia biasa merekomendasi orang yang majhul. Karena tidak ada imam ahli hadis yang terpercaya ya selain dia yang merekomendasinya. Oleh karena itu Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Takrib At-Tahdzib pada biografi Hisham bin Ishaq ini mengatakan makbul. Hisham bin Ishaq makbul. Makbul ya, pada istilah Ibnu Hajar dalam Takrib maknanya adalah diterima riwayatnya jika ada rawi lain yang mengikutinya meriwayatkan hadis yang sama, atau ada rawi lain yang menguatkan riwayatnya, baru diterima. Jika tidak ada penguat, dhaif. Nah, kenapa Ibnu Hajar menilai dia seperti itu? Karena dia majhul hal seperti yang telah dijelaskan tadi. Jadi hadis ini dhaif. Adapun Al-Albani rahimahullah berhusnul dhon kepadanya sehingga ya menghasankan hadisnya. Thayyib. Wallahu a'lam. Andaikan hadis ini bisa dihasankan dengan husnul dhon seperti yang dilakukan oleh Al-Albani rahimahullah, maka ini tidak bisa dijadikan dalil untuk menyamakan secara total sholat istisqa dengan sholat id. Ya, karena penyamaan sholat istisqa dengan sholat id yang dimaksud di sini adalah penyamaan dalam hal jumlah rakaat, 2 rakaat, dalam hal bacaan dijaharkan. Ya. Agar sinkron dengan hadis yang lain, karena dalam bab ini ada hadis Abdullah bin Zaid yang telah kita lewati di atas, itu muttafaq alaih, yang menyebutkan Nabi sholat istisqa 2 rakaat menjaharkan bacaannya, dan tidak ada pada hadis itu bahwa ada takbir-takbir tambahan ya seperti pada sholat id. Begitu pula pada hadis Aisyah. Begitu pula pada hadis Aisyah juga tidak ada ya pada hadis Aisyah yang menunjukkan adanya takbir-takbir tambahan pada seperti pada sholat id. Jadi penyamaannya hanya pada hal dalam hal apa? Dalam hal jumlah rakaatnya 2 dan bacaannya dijaharkan. Baik. Begitu pula mengenai waktu pelaksanaan. Ya, begitu pula mengenai waktu pelaksanaan. Nah, di sini kan dikatakan waktu sholat istisqa dan sifatnya seperti sholat id. Nah, waktu pelaksanaannya ini juga masalah khilafiyah ya. Tidak ada dalil yang mematok, yang mentaukid bahwa menentukan bahwa waktunya adalah sama dengan sholat id. Tidak ada. Oleh karena itu pendapat yang lain mengatakan tidak ada waktu khusus untuk pelaksanaan sholat istisqa dan sah dikerjakan kapan saja. Yang penting bukan waktu terlarang sholat. Sah dikerjakan kapan saja, yang penting bukan waktu terlarang sholat. Nah, jadi itu yang lebih tepat, itu pendapat An-Nawawi Ibnu Qudamah. Namun mereka mengatakan bahwa memang waktu yang lebih utama untuk sholat istisqa adalah waktu pelaksanaan sholat id. Itu yang lebih utama. Tapi bukan berarti tidak sah, tidak bisa dikerjakan di waktu lain. Nah, dalil bahwa waktu pelaksanaan sholat istisqa yang lebih utama, yang paling utama adalah di waktu duha seperti waktu pelaksanaan salat Id. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Pada hadis Aisyah disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina bada hajibus syams. Nabi keluar ke musalla tanah lapang untuk salat istisqa hina ketika bada hajibus syams. Ketika sinar matahari mulai tampak. Nah, ini menunjukkan beliau mengerjakannya di waktu duha. Amalan Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah puncaknya hanya menunjukkan sunnah. Disunnahkan pada waktu itu berarti itu yang waktu yang paling utama. Tapi tidak bermakna tidak sah dikerjakan di waktu-waktu yang lain asalkan bukan waktu terlarang. Karena ini sholat sunnah. Nah, sholat sunnah yang ada faktornya sah dikerjakan kapan saja ketika dibutuhkan. Ya, saat faktornya ada. Yang penting bukan waktu-waktu terlarang. Kenapa dihindari dikerjakan di waktu-waktu terlarang? Karena waktu panjang. Waktu panjang. Nah, sehingga hindari waktu-waktu yang terlarang. Baik. Jadi begitu. Fa yustahabbu fi'luha fil musalla ka salatil Id, disukai dikerjakan di musalla di tanah lapang seperti salat Id. Naam. Wa tusalla rak'atain, dikerjakan salat itu 2 rakaat, ya. Wa yujharu bil qira'ati, dijaharkan bacaannya fihi ma pada 2 rakaat itu ke salatil Id. Ini juga ya sesuai dengan hadis Abdullah bin Zaid di atas. Tayyib. Watakunu qabla al-khutbah. Watakunu qabla al-khutbah. Dan solat istisqa dikerjakan sebelum khutbah. Solat istisqa dikerjakan sebelum khutbah. Nah, ini salah satu pendapat. Ini memang madhab Hanbali. Ini adalah madhab Hanbali. Madhab ini berdalil dengan hadis Abu Hurairah, riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Pendapat ini bahwa sholat istisqa sebelum khutbah, jadi sholat dulu kemudian khutbah. Ya. Berdalil dengan hadis Abu Hurairah, riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Pada hadis Abu Hurairah jelas-jelas disebutkan bahwa Nabi sholat dulu kemudian khutbah. Pada hadis Abu Hurairah jelas-jelas dikatakan, ya, Nabi fasalla bina rak'atain, kemudian Nabi sholat mengimami kami 2 rakaat bila adzani wal iqamah, tanpa adzan tanpa iqamah, thumma khutbana, kemudian berkhutbah kepada kami. Nah, jelas. Tapi hadis itu juga dhaif. Hadis itu telah dinilai dhaif oleh Al-Albani. Hadis Abu Hurairah tersebut yang isinya jelas mengatakan Nabi sholat dulu kemudian khutbah, hadis itu telah dinilai dhaif oleh Al-Albani. Baik. Jika mau berdalil dengan hadis Ibn Abbas yang menyamakan dengan sholat Id, sholat Id juga begitu, ya, sholat dulu kemudian khutbah, maka hadis Ibn Abbas telah kita dengar juga dhaif. Andaikan bisa dihasankan sebagaimana kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah, maka itu tidak menunjukkan penyamaan secara total, secara menyeluruh, hanya sebagian saja. Apalagi ya hadis Abdullah bin Zaid dan hadis Aisyah menunjukkan bahwa Nabi khutbah dulu kemudian sholat. Lihat kembali hadis Abdullah bin Zaid di atas pada masalah pertama al-masalatul ula nomor 2 hukumnya. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat hadisnya di qala Abdullah bin Zaid itu. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastasqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk minta hujan. Fatawajjaha ilal qiblah. Lantas Nabi menghadap ke kiblat. Ya. Jadi ini Nabi berkhutbah sampai kemudian menghadap ke kiblat, yad'u berdoa wa hawwala ridaahu kemudian membalik ridanya. Wa shalla rak'atain dan salat 2 rakaat. Jahara fihi bil qira'ah, Nabi menjaharkan bacaannya pada 2 rakaat itu. Jadi jelas pada hadis Abdullah bin Zaid, Nabi khutbah dulu, kemudian pada rangkaian khutbah itu, ini kan berdoa ini rangkaian dari khutbah ini. Nabi berkhutbah menghadap kepada para sahabat, berkhutbah menasihati mereka, ya. Sampai pada waktu pembacaan doa, Nabi membalik wajahnya berdoa menghadap ke arah kiblat. Naam. Ya, sampai pada tahap membalik rida yang dikenakan di atas kedua pundak Nabi SAW. Setelah itu selesai, yaitu rangkaian khutbah dan doa selesai, Nabi ya salat. Pada hadis Aisyah jelas Nabi datang langsung duduk di mimbar. Ya. Kemudian Nabi berkhutbah, berdoa, menghadap ke arah kiblat, membalik rida, kemudian turun dari mimbar, kemudian Nabi sholat. Jadi khutbah dulu baru sholat, ini yang benar. Itu riwayat lain dari Imam Ahmad, bahwa khutbah dulu, kemudian sholat. Nah. Ya, hadis Aisyah enggak sebutkan di sini. Nah. Hadis Aisyah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Hadisnya berderajat hasan. Nah, hadisnya berderajat hasan. Hadis Aisyah diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah. Pada hadis ini disebutkan Nabi keluar ketika sinar matahari mulai tampak, yakni matahari sudah meninggi, sudah masuk waktu duha. Nah. Dan tadi sampai ke Khawarij Rasulullah SAW hina bada hajibus syams faqa'ada 'alal mimbar, kemudian Nabi duduk di atas mimbar, fakabbara wa hamidallah, kemudian Nabi bertakbir memuji Allah, thumma qala, kemudian Nabi berkata innakum syakautum, yakni berkhutbah gitu. Berkhutbah lanjut sampai doa, pembacaan doa, nah menghadap ke arah kiblat kemudian membalik ridanya. Ya, yang menutup tubuhnya bagian atas dia yang diletakkan di atas kedua pundak beliau. Nah, kemudian turun dari mimbar menghadap kepada sahabat, turun dari mimbar kemudian sholat 2 rakaat. Jadi jelas hadits Abdullah bin Zaid dan hadits Aisyah menunjukkan bahwa khutbah dulu kemudian sholat itu yang benar. Itu riwayat lain dari Imam Ahmad, berbeda dengan pendapat yang dicantumkan di sini. Baik, kemudian. Wa kadzalika fi adadit takbirati wa ma yuqra'u fiha, wa kadzalika fi adadit takbirati wa ma yuqra'u fiha, begitu pula dalam hal jumlah takbir dan yang dibaca padanya. Nah, sama dengan Eid. Nah, sama dengan Eid. Ini juga masalah khilafiyah sudah disinggung tadi. Pendapat ini berdalil dengan kias, kias penyamaan hukum dengan sholat Id berdasarkan hadits Ibn Abbas. Nah, yang disebutkan di sini, sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rakaataini kama sholli fil Idain. Nabi sholat dua rakaat seperti Nabi sholat pada dua hari raya. Nah, mereka mengatakan ini menunjukkan berarti sama, tata caranya sama, termasuk takbir-takbir tambahan, 6 takbir tambahan pada rakaat pertama selain takbiratul ihram, 5 takbir tambahan pada rakaat yang kedua. Nah, ya, pendapat ini lemah. Dari sampaikan tadi hadis Ibn Abbas, jika kita kembali kepada kaidah ilmu hadis, ilmu mustalah, sudah telah dijelaskan dan telah disampaikan ya dari Al-Hafidz Ibn Hajar sesuai dengan kaidah tersebut. Ibn Hajar menilai Hisham bin Ishaq makbul, artinya riwayatnya ditolak kecuali jika ada penguat. Nah, karena dia majhul hal, tidak diketahui keadaannya, kecuali jika ada penguat, dan tidak ada penguat di sini. Nah, jadi tidak bisa ya berdalil dengan hadis Imam. Seandainya bisa berdalil dengan hadis Ibn Abbas, yakni menurut penilaian Al-Imam Al-Albani bahwa hadis itu bisa dihasankan karena baik sangka kepada Hisham bin Ishaq, barangkali bisa dinilai hasan hadisnya. Tetap tidak bisa karena hadis ini hanya menyamakan salat Nabi, salat istisqa Nabi dengan salat Id dalam hal dua rakaat dan dalam hal bacaan. Karena pada hadis Abdullah bin Zaid, hadis Aisyah tidak disinggung sama sekali tentang takbir-takbir tambahan. Nah, jadi yang benar tidak ada takbir-takbir tambahan. Ya. Cara pelaksanaannya sama dengan salat-salat sunnah lainnya. Setelah takbiratul ihram, doa iftitah, langsung baca Al-Fatihah. Dimulai dengan ta'awud, bismillahirrahmanirrahim, kemudian Al-Fatihah. Setelah itu surat, ya. Begitu pula rakaat kedua. Ya, setelah berdiri rakaat kedua langsung baca Al-Fatihah dan lanjut dengan surat yang lain dan dijaharkan seperti pada salat Id. Itu yang benar. Nah. Kemudian di sini dikatakan wa yajuzul istisqa'u ala ayyi sifatin kana. Boleh mengerjakan salat istisqa, boleh, afwan, wa yajuzul istisqa'u, boleh istisqa, bukan salat, boleh istisqa, boleh minta hujan, ya, boleh minta hujan ala ayyi sifatin kanat, dengan cara apapun, dengan cara apapun. Artinya tidak harus sholat. Artinya apa? Artinya tidak harus dengan cara sholat. Fayada'ul insan. Jadi boleh seseorang berdoa. Yada'ul insan. Berdoa minta hujan kepada Allah Ta'ala. Nah. Berdoa minta hujan kepada Allah ketika dia punya kesempatan. Doa di waktu-waktu yang mustajab. Di waktu-waktu yang mustajab. Di sepertiga malam terakhir. Ya. Bisa dia manfaatkan. Dan waktu-waktu mustajab yang lainnya. Berdoa minta hujan kepada Allah. Jadi, yajuzul istisqa' ala ayyi sifatin kanat, boleh minta hujan kepada Allah dengan cara apapun selain sholat, dengan doa saja tanpa sholat, ya. Wa yastasqi fi sholatihi idza sajada, seseorang minta hujan kepada Allah berdoa dalam sholatnya, idza sajada, ketika sujud. Sujud dalam sholat adalah waktu ya, yang termasuk waktu yang paling mustajab. Waktu yang paling mustajab. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Fakthiru fihi ad-du'a. Keadaan seorang hamba paling dekat dengan Allah, dengan Rabb-nya ketika sujud, maka banyak-banyaklah berdoa dalam sujud. Manfaatkan untuk minta hujan kepada Allah saat sujud dalam solat. Begitu pula wa yastasqi al-imamu 'alal mimbari fi salatil jum'ah. Imam bisa minta berdoa, minta hujan di atas mimbar pada solat Jumat, yakni ketika sedang berkhutbah. Ketika sedang berkhutbah. Nah, ketika sedang berkhutbah, ya, di sela-sela khutbahnya, khatib ya berdoa kepada Allah Ta'ala minta diturunkan hujan. Faqad istasqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbari yaum al-jum'ah. Maka sungguh Nabi telah melakukan istisqa, minta hujan, doa minta hujan 'ala al-mimbar, di atas mimbar, yaum al-jum'ah, di hari Jumat. Ya, ketika sedang berkhutbah, datang seorang pria masuk mengadukan keadaan negerinya, ya, yang kekeringan, hewan-hewan terancam mati, ya, tanaman tidak tumbuh, ya, mereka pun dalam keadaan terancam. Kemudian minta agar Nabi berdoa agar Allah menurunkan hujan. Kemudian Nabi berdoa. Nah, Nabi berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas dalam As-Sahih, mengangkat kedua tangannya. Nah, dan Anas mengatakan bahwa Nabi tidak pernah berdoa di atas mimbar mengangkat kedua tangan, telapak tangan, kecuali pada saat istisqa. Artinya khatib ketika khutbah Jumat, ya, ketika membaca doa, ketika berdoa pada rangkaian khutbahnya dia berdoa. Naam, tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan. Nah, tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan. Naam, Anas mengatakan Nabi hanya melakukan itu saat istisqa. Baik. Hadits ini muttafaq alaih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah istisqa di atas mimbar. Naam. Jadi kesimpulannya, doa minta hujan kepada Allah Ta'ala bisa disyariatkan, dilakukan dengan berbagai cara, berdoa kapan saja, ya, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Salah satunya yang paling mustajab adalah doa saat sujud dalam sholat agar Allah menurunkan hujan. Nah, termasuk imam khatib ketika berkhutbah di hari Jumat di atas mimbar bisa memanfaatkan untuk, ya, mengangkat kedua tangannya mencontoh Nabi SAW berdoa minta hujan. Nah, dan yang paling utama adalah sholat, keluar ke musholla ke tanah lapang, mengerjakan sholat istisqa dengan tata cara yang telah kita pelajari. Hadith-hadith yang sahih, hadith Abdullah bin Zaid, muttafaq alaih, hadith Aisyah riwayat Abi Dawud, ya, semuanya menunjukkan bahwa salat istisqa lebih utama dikerjakan di waktu duha, meskipun sah di waktu-waktu yang lain, asalkan bukan waktu terlarang. Cara pelaksanaannya sama dengan salat Id dalam hal jumlah rakaat 2 dan dalam hal dijaharkan bacaan. Nah, tayyib, tetapi tidak disyariatkan takbir-takbir tambahan seperti salat Id. Nah, jadi seperti salat sunnah lainnya, diawali dengan takbiratul ihram, iftitah, baca Al-Fatihah, baca surat setelahnya. Baca Al-Fatihah dan surat dijaharkan. Rakaat kedua, ya, begitu juga rakaat kedua, ya, langsung baca Al-Fatihah. dan baca surat setelahnya dijaharkan bacaannya. Nah, begitu tata caranya. Baik. Masalah-masalah berikutnya akan menjelaskan lebih detail tentang persiapan untuk keluar sholat istisqa, kemudian khutbah pada saat sholat, perangkaian sholat istisqa dan baca doa. Nah, dan hal-hal lain, ya, hal-hal yang disunnahkan dikerjakan pada sholat, rangkaian sholat istisqa. Naam, semoga kita akan pelajari nanti. Naam, lebih detail. Barakallahu fikum. Naam, kita tambah satu masalah, masalatul rabi'atu, masalah keempat, al-khuruju ilaiha, keluar ke musalla, ke tanah lapang dan terbuka untuk mengerjakan salat istisqa. Idza arada al-imamu, apabila imam yang akan memimpin salat istisqa, arada al-imamu al-khuruja laha, apabila imam ingin keluar mengerjakan salat istisqa, wa'adun nas, memberi wejangan nasihat kepada kaum muslimin, ya, ada nasihat kepada mereka, wa amarahum bitaubah, memerintahkan kepada mereka agar bertobat, wal khuruju minal madhalim, wal khuruji minal madhalim, dan keluar dari kedzaliman, keluar dari kedzaliman. Ya, jika itu terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, taubat, minta ampun kepada Allah. Jika ada kaitannya dengan sesama muslim, ya, ada kedzaliman terkait dengannya, masalah harta atau kehormatan, ya, pernah menyakitinya, ya, ataukah pernah menggunjingnya, minta maaf. Jika memang orang yang dipergunjingkan ini, yang digibah ini, terlanjur tahu, ya, maka datang minta maaf. Adapun jika dia tidak tahu, maka lebih baik dibiarkan dia tidak tahu. Cukup dia membayarnya, menebusnya dengan memuji-muji dia di momen-momen yang dia pernah menggunjingnya, ya, mengungkit-ungkit aib, menceritakan aibnya di momen-momen itu, ditebus dengan cara dia memuji-mujinya untuk menutupi, ya, apa yang pernah dia lakukan. Nah, memperbaiki kembali namanya, citranya. Tayyib. Ya. Jika terkait dengan harta, ya, kembalikan harta orang yang punya hak. Punya utang, selama ini dia mengulur-ulur membayar utang, ya, dalam hal dia, dalam keadaan dia mampu, itu kedzaliman, menahan hak orang tidak dikembalikan, ya, maka dia segera memperbaiki, ya, dia keluar dari kedzaliman itu dengan segera membayar utangnya, ya, memberikan hak orang pemiutang. Wa tarkit tabaghudi wat tashahuni, meninggalkan at-tabaghud, menghentikan at-tabaghud, yaitu saling membenci, ya, at-tashahun, naam, saling membenci, bermusuhan, naam, konflik, perselisihan dihentikan, ya, berdamai, membangun kembali persaudaraan, saling mencintai sesama muslim, hilangkan permusuhan, hilangkan rasa benci, ya, bangun kembali rasa cinta kasih sayang. Li'annahu sababun fi man'il khairi min Allah Subhanahu wa taala. Nasihat-nasihat itu, ya, dinasihati mereka agar bertobat, agar meninggalkan, keluar dari kezaliman yang ada, dan seterusnya kita dengar. Li'annahu, karena sesungguhnya, na'am, wa tarkit tabaghud wa tashahun, li'annahu, khusus terkait dengan tarkit tabaghud wa tashahun. Nah, penjelasan ini ana ulangi, menghentikan, ya, mengakhiri konflik, saling membenci, saling memusuhi, ya, li'annahu, karena konflik, saling membenci, saling memusuhi, sababun, merupakan faktor, fi man'il khair, merupakan faktor yang menghalangi kebaikan, datangnya kebaikan min Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian secara umum, wali annal ma'asiyah, dan dikarenakan maksiat-maksiat secara umum, sababul qahti wa na'am, maksiat-maksiat secara umum merupakan faktor terjadinya bencana, tandusnya bumi, keringnya bumi, tertahannya hujan, ya. Wat taqwa sababul barakat, dan ketakwaan merupakan faktor turunnya, datangnya barakah, barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Allah taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura, seandainya penduduk negeri itu amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna alaihim, sungguh kami akan, sungguh kami bukakan atas mereka, sungguh kami bukakan atas mereka barakatin minas samai, barakah, pintu-pintu barakah dari langit, wal ard, dan dari bumi. Walakin, akan tetapi, kadzabu, mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendustakan kebenaran, melakukan kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami menghukum mereka dengan sebab ulah perbuatan mereka sendiri. Nah, jadi maksiat adalah sebab dicabutnya barokah dan datangnya bencana. Ketakwaan sebab Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu barokah dari langit dan bumi. Naam, ini dalilnya. Barakallahu fikum, ini dulu. Naam, nakta fi bihadza, jazakumullahu khairan, tafaddalu, subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.